اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik hadirin para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan dalam acara pembacaan lantunan-lantunan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga cerita hikmah islami yang akan diperankan oleh sahabat-sahabat tahlil bening budaya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada sahabat-sahabat pengurus Rayon Iksas Surabaya yang sudah mensukseskan acara pada malam hari ini, dan seluruh pihak-pihak terkait yang telah mensukseskan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul ke-6 almarhum almaghfurlah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak tanpa terkecuali, dan juga kami ucapkan jazakumullah kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, muslimin dan muslimat, khususnya Taretan Bening Mania yang sudi dan setia hadir dalam acara ini. Kami ucapkan jazakumullah barakallahu fikum, khususnya kepada Taretan Bening Mania yang hadir dari Kabupaten Situbondo. Ada Taretan Bening Mania BBM, Taretan Bening Mania Mimbo Akbar, Taretan Bening Mania Awar-Awar, Taretan Bening Mania Pocalapo, Taretan Bening Mania Kendit, Taretan Bening Mania Palangan, Taretan Bening Mania Sodung, Taretan Bening Mania Sokarece, Taretan Bening Mania Askar Hafas, Taretan Bening Mania BPA Asembagus, dan seluruh Taretan Bening Mania yang hadir pada malam hari ini. Dan juga tak lupa kami sampaikan jazakumullahu khairan barakallahu fikum Taretan Bening Mania yang hadir dari Kabupaten Bondowoso juga hadir. Kami ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum, mudah-mudahan kita istiqomah, amin. Yang tentunya kehadiran kita pada malam hari ini, semoga kehadiran kita bersama diniatkan dalam rangka untuk membeningkan pikiran kita, membeningkan hati kita, membeningkan pikiran kita, mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Sejukkan hati. jam'i ya salawat bani baru silatur rahim penuh cinta lahir batin semoga istiqomah amin dengan salawat kepada Nabi hidup bahagia banyak rezeki. Terima kasih.